Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berkumpul di majelis ini. Kita berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi syar'i. Kita di setiap malam Sabtu, alhamdulillah, mempelajari insyaallah membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan yang lalu telah kita masuk pada awal bab yang ke-21, Babu Maja'a fi Himayatil Mustafa Janabat Tauhid Wasaddihi Kulla Tariqin Yusilu Ila Syirki. Bab asar-asar atau riwayat atau nusus yang datang dalam penjelasan penjagaan pemeliharaan yang dilakukan oleh Al-Mustafa, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sisi tauhid dari umat ini dan upaya beliau dalam menutup setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Karena inilah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini dapat memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Karena itulah tujuan manusia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini muallif musannif rahimahullah hendak menyebutkan sebuah penegasan, sebuah keterangan tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berupaya, telah bersungguh-sungguh menjalankan tugas beliau sebagai seorang rasul, menunaikan amanah yang telah diembankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemeliharaan tauhid. Kita mengetahui bahwa seluruh bab-bab dalam kitab ini berkenaan tentang kalimat la ilaha illallah, pemurnian ibadah semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hakikatnya dua kalimat syahadat yang diucapkan seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jika seorang muslim telah mengucapkannya dengan ikhlas, dengan jujur, dia memahami makna kandungan yang terdapat di dalamnya, lalu dia mengamalkannya dan mengamalkan segala konsekuensi, ketentuan, keharusan yang terdapat pada dua kalimat tadi hingga dia meninggal, maka pasti dia menjadi ahlul jannah. Pasti dia menjadi ahlul jannah. Maka upaya mempelajari tauhid, upaya mempelajari kalimat la ilaha illallah adalah merupakan amalan yang besar, merupakan bentuk mempelajari dan memahami makna kalimat la ilaha illallah serta upaya untuk menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam bab ini, bab-bab sebelumnya, bahwa apa yang disebutkan dalam bab-bab ini terkait dengan penjagaan umat ini dalam memurnikan kalimat la ilaha illallah tersebut, agar jangan sampai mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan bab ini secara khusus dalam rangka penegasan, penguatan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar berupaya menjaga sisi tauhid umat ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam berbagai sebab-sebab atau berbagai amalan-amalan yang merupakan kesyirikan atau yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih kita mengetahui bahwa di zaman kita kesyirikan-kesyirikan itu telah banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Baik kesyirikan itu berupa keyakinan dalam hati, adanya keyakinan-keyakinan kesyirikan, atau kesyirikan itu berupa ucapan, lafaz-lafaz yang dibaca atau yang diucapkan, atau kesyirikan itu berupa perbuatan atau amalan, tindakan yang dilakukan. Berbagai hal-hal yang telah terjadi atau telah diyakini tadi dalam keseharian di zaman kita yang dilakukan oleh sebagian manusia ini menuntut dari kita kesungguhan, ijtihad untuk benar-benar memahami kalimat tauhid la ilaha illallah dan benar-benar mengamalkannya. Karena itulah jalan keselamatan setiap manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau pada pertemuan subuh tadi Al-Ustaz Abu Muhammad Hafizahullah telah menjelaskan bahwa di akhirat seseorang akan bisa dikumpulkan bersama keluarganya. Nah, seorang lelaki dengan istrinya atau istri dengan suaminya, seorang anak dengan orang tuanya, demikian pula sebaliknya, mereka akan dikumpulkan. Tetapi syarat mereka akan mendapatkan atau memperoleh semua itu adalah keimanan yang masih utuh dan belum terbatalkan dengan kesyirikan. Nah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman lalu dan mengikuti mereka pula dalam keimanan tersebut keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka, sama mengikuti mereka dalam hal iman, beriman kepada Allah. Maka Allah nyatakan al-haqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka, kami akan satukan, kumpulkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka tersebut. Kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Di ayat yang lain Allah nyatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sawartum fa ni'ma uqbad dar. Surga-surga adn, jannah-jannah adn, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Naam. Wa man salaha, demikian pula masuk bersama mereka orang-orang yang saleh. Ah, ini keutamaan iman, ini keutamaan kesolehan. Nah, ya, masuk bersama mereka orang-orang yang soleh min abaihim, dari orang tua atau kakek nenek mereka. Wa azwajihim, demikian pula pasangan hidup mereka di dunia. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka disatukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dulu di dunia. Kalian sabar untuk beribadah kepada Allah. Kalian sabar untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, fa ni'ma uqbad dar, sebaik-baik tempat akhir, ya, tempat peristirahatan. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan usaha yang besar agar umat ini terjaga tauhidnya, agar umat ini terpelihara imannya. Nah, tauhid seseorang apabila bagus, tauhid seseorang apabila bagus, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti, akan menyertai. Nah, akan lebih ringan, akan lebih ringan. Demikian pula sebaliknya. Na'udzubillah, na'udzubillah kalau tauhid itu rusak, kalau tauhid itu telah rusak, maka amalan-amalan yang lain pun akan berjatuhan, ya, akan sulit untuk diamalkan. Nah, oleh karena itu perkara yang paling penting, dan itu adalah dasar dakwahnya para rasul, adalah membenahi tauhid, membenahi permasalahan tauhid. Nah, kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat atas beliau kesulitan yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat sekalian dalam mencapai atau mendapatkan suatu kebaikan. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap kaum mukminin beliau sangat belas kasih dan penyayang. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fakul, maka katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah pemilik rob yang besar. Kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Qala rahimahullah, qala syarih, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk memberikan nikmat karunia kepada kaum mukminin dengan apa yang telah Allah utus kepada mereka seorang rasul, yakni di mana Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, ay min jinsihim, dari golongan mereka, dari jenis manusia, wa ala lughatihim, dan dengan bahasa mereka. Kama qala Ibrahim alaihi salatu alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang Allah firmankan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami, kirimkanlah kepada mereka di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka sendiri, dari golongan mereka. Ini doa Nabi Allah Ibrahim, ya, doa Nabi Allah Ibrahim kepada Allah untuk kebaikan kaumnya. Nah, dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting bagi para aba, bagi para orang tua, untuk selalu dan terus mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Nah, terus mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, jika diantara doa orang tua itu ada yang Allah terima, dan doa orang tua untuk anak itu termasuk, ya, doa yang mustajab, yang Allah Subhanahu wa taala dengarkan, ya, maka kebaikan yang besar yang bisa diperoleh oleh anak tersebut atau oleh keturunannya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 ini. Beliau alaihissalam mendoakan kebaikan untuk kaumnya, padahal kalau kita melihat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang mengikuti beliau kecuali sedikit, ya, tidak ada yang mengikuti beliau kecuali keluarga, ya. Dan kalau ayat yang menyebutkan Nabi Lut alaihissalam, fa'amana lahu Lut, Nabi Lut alaihissalam beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, selain itu hanya istri dan anak-anaknya, tapi beliau tidak berputus asa terhadap kaumnya, padahal kaumnya telah menentang beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah berupaya untuk membunuh beliau dengan cara dibakar, tapi beliau tidak berputus asa terhadap keturunan-keturunan atau terhadap kaumnya. Beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, melanjutkan Ibnu Katsir seorang ulama dari mazhab Syafi'i, ya, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, ay minkum, yakni dari kalian sendiri. Kama qala Ja'far ibn Abi Thalib lin Najasyi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib terhadap kepada Raja Najasyi, ketika Raja Najasyi bertanya, ya, kepada Ja'far bin Abi Thalib, siapa orang yang mengaku nabi dari kaum kalian. Ini kisah ketika Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa para sahabat yang lainnya berhijrah dari Makkah menuju Habasyah karena begitu keras, ya, penyerangan, himpitan, ya, penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah pada hijrah yang pertama dari Makkah menuju negeri Habasyah. Habasyah ketika itu, ya, kaumnya atau mayoritas penduduknya beragama Nasara, ya, dipimpin oleh Ashimah, Raja Najasyi, ya. Nah, raja saat itu, ya. Nah, Najasyi. Maka ketika Najasyi, Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, siapa nabi atau siapa orang yang mengaku di tengah-tengah kalian menjadi seorang nabi atau rasul? Demikian pula wal Mughira ibnu Syu'bah li Rasuli Kisra. Demikian pula al Mughira bin Syu'bah mengatakan hal yang sama kepada utusan Kisra, utusan Raja Persia yang diutus kepada beliau, ya, untuk berdiskusi atau bertanya tentang siapa nabi yang diutus atau yang mengaku telah diutus di tengah kalian. Mereka mengatakan, innallaha ba'atha fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madakhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu. Kata beliau berdua, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul dari golongan kami sendiri yang kami kenal nasab beliau, kami kenal sifat-sifat beliau, tempat masuk dan tempat keluarnya beliau, kejujuran dan amanah beliau telah kami kenali sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga, Allah pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau telah dikenal sebagai seorang yang terpercaya. Naam, seorang yang amanah, seorang yang jujur. Naam. Ya. Kaum Yahudi, kaum Nasara pun mengenali sifat-sifat ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab ini mengetahui tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, yakni mengenali secara jelas. Nah, karena mereka telah mendapatkan sifat-sifat beliau dalam Al-Kitab, tetapi mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggan untuk mengikuti beliau kecuali sedikit. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan ibn Uyainah wa Ja'far ibn Muhammad an abihi fi qawlihi ta'ala. Dan demikian pula Sufyan ibn Uyainah dari Ja'far ibn Muhammad, dari Ja'far ibn Muhammad an abihi, dari ayahnya, tentang firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Qala, beliau berkata, lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah, beliau tidak tersentuh dari kelahiran kaum jahiliyah, anak-anak yang lahir dari masa jahiliyah. Maksudnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum Islam datang, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, di masa jahiliyah ada beberapa bentuk-bentuk pernikahan. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bentuk-bentuk pernikahan itu beberapa di kalangan, di masa, di kaum jahiliyah dahulu. Nah, di antaranya adalah apa yang masih tetap dan terus ada hingga masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang ketika dia hendak menikah, dia mendatangi seorang wali dari wanita, yakni laki-laki, ya, lalu dia melamar kerabat atau anak dari lelaki tersebut. Nah, dia melamar langsung, lalu kemudian dia menyebutkan maharnya dan mereka pun dinikahkan. Nah, itu terus berlangsung hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan itu yang diakui di dalam Islam, dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk pernikahan yang lain itu adalah bentuk-bentuk perzinahan, dan itu ada beberapa disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, an-nikah fil jahiliyati ala arba'ati anha. Pernikahan di masa jahiliyah itu ada empat macam, empat jenis, ya. Nah, nikahun minha nikahun nasiliyau, di antaranya adalah pernikahan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Yakhthubu rajul ila rajul waliyatahu au ibnatahu seseorang melamar kepada seorang lelaki, ya, waliknya apa, maulanya atau waliyahnya, yakni orang yang menjadi apa, kerabatnya atau anak perempuannya, fayusdiquha tsumma yankihuha, lalu kemudian dia menyebutkan maharnya dan dia menikahinya. Nah, ini yang masih bertahan. Sisanya adalah pernikahan jahiliyah. Banyak, ya, di antaranya seorang wanita, ya, apabila ingin didatangi, maka dia didatangi oleh beberapa sekelompok lelaki. Nah, mereka pun kemudian bersama dia, bersama wanita tadi, di waktu-waktu yang berbeda. Lalu apabila ada anak yang terlahir, wanita ini yang memilih siapa di antara lelaki yang telah mendatanginya itu ayah dari anaknya. Ini perzinahan. Nah, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah menyebutkan empat jenis pernikahan tersebut, ya, ada yang lainnya dari permasalahan nikah di masa jahiliyah. Kata Aisyah, falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi hadama nikahal jahiliyati kullahu illa nikahan nasil yaum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, ya, dengan membawa al-haq, maka dirobohkanlah seluruh pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakukan oleh manusia saat ini, oleh kaum muslimin saat itu sampai di masa kita. Nah, itu pernikahan yang sah, pernikahan yang sahih. Nah, ini dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Pernikahan-pernikahan yang batil yang terjadi di masa jahiliyah itu tidak menimpa Rasulullah SAW. Ya, beliau lahir dari pernikahan yang sah, ya, yang terjadi di masa jahiliyah tersebut seperti yang sudah disebutkan. Makanya disebutkan dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wa qawluhu azizun 'alaihi ma 'anittum, dalam ayat disebutkan azizun 'alaihi ma 'anittum ay ya'izzu 'alaihi syai' alladhi yan'atu ummatahu wa yashuqu 'alaiha. Terasa berat atas beliau sesuatu yang memberatkan dan menyempitkan umatnya. Nah, ini artinya beliau ikut merasakan sesuatu yang sulit jika perkara itu sulit dirasakan oleh umatnya. Nah, walihada ja'a fil haditsil marwi an tariq an min turuqin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu telah datang dalam hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku telah diutus dengan membawa al-hanifiyah as-samha. Al-hanifiyah yakni agama yang suci, agama yang lurus dalam tauhidnya, dalam akidahnya. As-samha yakni agama yang lapang dalam syariatnya, lapang, suci dalam hal tauhid, tidak ada kesyirikan di dalamnya, memelihara umat ini dari terjatuh ke dalam kesyirikan agar mereka bisa berbahagia di dunia, demikian pula di akhirat mereka bisa mendapatkan nikmat dengan iman tadi, dengan kemurnian tauhid tadi. Karena seorang yang bertauhid dia akan mendapatkan sekian keutamaan. Telah sering disebutkan dalam berbagai majelis keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid, ya. Nah, bayangkan Nabi SAW beliau menyatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis fayughfar likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana baina wa baina akhihi syahna. Al hadis. Pintu-pintu jannah itu dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka akan diampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ahlu tauhid, mereka akan diampuni dosanya setiap Senin dan setiap Kamis, disebabkan keutamaan tauhid tadi. Kecuali seseorang yang masih ada pertengkaran, percekcokan, perselisihan dengan saudaranya, ya, sehingga mereka menjauh, tidak tegur sapa, mereka saling menghajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, Allah menyatakan kepada para malaikatnya, amdiru hadaini hatta yastaliha, tunda ampunan untuk kedua orang ini yang berselisih tadi hingga keduanya berbaikan. Tunda ampunan untuk kedua orang ini hingga keduanya berbaikan. Artinya ahlu tauhid akan mendapatkan ya ampunan disebabkan keutamaan tauhid tadi. Selama imannya tidak batal, maka dia akan terus mendapatkan nikmat tadi, nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian pula dia akan mendapatkan kebaikan dari hal-hal yang lain. Ya. Ada saudaranya misalkan mendoakan kebaikan untuknya. Khatib misalnya mendoakan, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Atau seseorang dia mendoakan orang lain. Dia mendoakan saudaranya, dia mendoakan kakaknya, dia mendoakan adiknya, dia mendoakan ayah ibunya, kakek neneknya atau anak-anak keturunannya, dia mendoakan kebaikan. Kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajaba 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Kulama da'a li akhihi bi khair qala lahul malakul muwakkal amin walaka bimithli. Doa seorang muslim untuk saudaranya, saudaranya seiman, apakah saudara nasabnya atau bukan nasabnya, yang penting dia muslim. Doa kebaikan seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim itu kata Nabi SAW mustajab, doanya itu mustajab. Ya, di sisi orang yang berdoa tadi ada malaikat, malaikat yang mendengarkan doanya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya tadi, dia mendoakan Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, Allah, atau dia mendoakan Allahumma ghafir li fulan, ya Allah berikan petunjuk kepada fulan, ya Allah berikan hidayah dan seterusnya kebaikan untuknya. Naam. Ya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya tadi, untuk kerabatnya, untuk keluarganya, maka malaikat yang diutus tadi berdoa kepada Allah. Dia mengatakan walaka bimitslin, engkau juga akan mendapatkan semisal apa yang engkau berdoa, doakan untuk kebaikan saudaramu. Itu akan diperoleh, kebaikan tadi akan diperoleh kalau dia terjaga imannya, terpelihara imannya. Kalau masih utuh imannya, tidak terkotori dengan kesyirikan, manfaat itu akan dia dapatkan. Doa itu akan sampai kepadanya, akan mustajab. Nah, ya, demikian pula bahkan hatta misalkan dia sudah meninggal, meskipun dia sudah meninggal, ada orang yang mendoakan kebaikan untuknya, jika dia ahlu tauhid, dia akan mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Ya, nah, ma min muslimin yamut fayakumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim meninggal lalu kemudian menegakkan sholat jenazahnya 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan, 40 orang ahlu tauhid, 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, illa syafa'ahumullahu ta'ala fi, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka wewenang untuk memberi syafaat untuk yang meninggal tadi, memberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, doa mereka didengarkan ketika yang sholat tadi membaca, ketika dia bertakbir, dia membaca al-fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat, takbir yang ketiga dia doa, dia berdoa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini yang telah meninggal ini. Allahumma ghafirlahu warhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah maafkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Nah, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah berikan untuknya keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan di dunia, berikan tempat untuknya yang lebih baik dari tempat yang dia tinggalkan. Wabdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji. Berikan kepadanya pasangan yang lebih baik dari pasangan hidup yang telah dia tinggalkan. Wa'idhu min adzabil qabri, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah dan jaga dan pelihara dia dari adab kubur dan adab neraka. Doa, kesempatan dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Doa ini didengarkan. Kapan doa itu akan bermanfaat untuk yang meninggal tadi? Kalau dia ahlu tauhid, kalau dia seorang yang menjaga kemurnian kalimat syahadat yang telah dia ucapkan, kalau imannya itu tidak tercampuri kesyirikan. Nah, walladzina amanu wa lam yalbas imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebaikan. Berarti perkara al-hanafiyah, perkara kemurnian tauhid, perkara yang besar, dan itulah yang dibawa oleh Rasul SAW. Bu'itu bil hanafiyah, aku telah diutus dengan membawa agama yang suci, yang murni, yang bersih dari kesyirikan. As-samhah, yang lapang. Agama ini begitu ringan, tidak ada kesulitan, kecuali pasti di dalam Islam ada hal yang meringankannya. Seseorang tidak mampu sholat berdiri, bisa dengan duduk. Sholli qa'iman, fa'in lam tastati' fa'qa'idan, fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Kata Nabi SAW, sholatlah engkau dengan berdiri, itu rukun sholat. Jika engkau tidak mampu berdiri karena mungkin sakit, tidak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, sholatlah dengan berbaring. Artinya seorang ketika masih ada napas, masih ada kehidupan pada jasadnya, wajib baginya untuk tetap mengerjakan sholat lima waktu. Jika ia telah balik, jika ia telah masih sadar akalnya, wajib dia mengerjakan sholat lima waktu. Meskipun dalam kondisi berbaring, tidak mampu melakukan apa-apa, tetap wajib sholat lima waktu. Lapang. Seorang tidak mampu berwudu karena mungkin sakit pada pergelangan tangannya, ada luka yang besar tidak bisa terkena air, maka dengan tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayamumlah dengan tanah yang suci, yang bersih dari najis. Islam sangat sangat mudah, sangat ringan. Nah, ya, puasa Ramadan, jika mampu berpuasa itu yang harus, itu yang wajib. Jika tidak mampu, dilihat. Nah, ya, jika kemampuannya sifat sementara, ya, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain, ayyamin ukhar. Jika dia ketidakmampuannya sifatnya terus menerus, fidyatu ta'amu miskin, dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Demikian pula zakat. Coba bayangkan, hatta zakat, jika telah terkena nisabnya, jadi syaratnya pertama telah terkena nisab, ukuran batas minimal, kemudian diwajibkannya sekali dalam setahun. Sangat ringan, sekali dalam setahun. Kalau seorang misalkan katakanlah punya 10 juta misalkan, bertahan selama setahun tidak berkurang, 2,5% yang dikeluarkan dalam 10 juta itu 2,5%-nya berapa? Hah? 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. 250.000 yang dia keluarkan, itu pun dalam 1 tahun sekali. Sangat ringan Islam. Haji wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia ini kewajiban untuk Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal materi, mampu dalam hal fisik, dan perjalanan ke sana. Itu pun diwajibkan sekali seumur hidup. Sangat ringan. Oleh karena itu disebutkan di sini, wa fi sahih, dalam sahih disebutkan, inna hadza dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sungguh sangat ringan, sangat mudah. Tidak ada yang berat. wa syariatuhu kulluhu samhatun sahlah kamilatun yasirah, dan syariat agama ini seluruhnya itu lapang, mudah, sempurna, ringan. Ala man yassarahallahu alaihi, bagi orang yang Allah mudahkan. Nah, ini kembali kepada hidayah. Syariat ini ringan, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Zakat yang tadi perbandingannya 10 juta ya, dikeluarkan 250 ribu itu pun dalam setahun sekali ya, kasarannya seperti itu. Itu pun sulit bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. 5 waktu ini salatnya berapa jam sih? Dari 24 jam yang Allah berikan, dari sekian kenikmatan yang Allah karuniakan kepada manusia. Ya, kalau hidayah itu tidak diperoleh seseorang, sesuatu yang ringan, yang sangat gampang, mudah ini akan sulit bagi dia untuk dia kerjakan. Berarti penting bagi kita semuanya untuk selalu terus berdoa dan meminta kepada Allah petunjuk dan hidayah. Makanya surat Al-Fatihah termasuk rukun salat, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi sallallahu, tidak ada salat, tidak sah salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, membaca suratul Fatihah. Rukun salat, setiap rakaat dibaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada doa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nisfain wa li abdi ma sa'ala. Aku telah membagi as-shalah. As-shalah yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah suratul Fatihah. Aku telah membagi suratul Fatihah ini menjadi dua bagian. Ya. Nah, sebagian setengahnya milik Allah untuk Allah dan setengahnya untuk hambaku. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW berfirman, wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan memperoleh apa yang dia minta kepadaku. Ya, nah, jika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menyatakan hambaku memujiku. Jika dia membaca ar-rahmanir rahim, hambaku ini terus menyanjungku. Nah, lalu dia membaca Maliki Yaumiddin, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, hamba ini terus menyanjung dan memujiku. Nah, lalu dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi, ayat ini untukku dan untuk hambaku. Nah, wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Itu doa ya seorang muslim kepada Allah dalam salatnya. Nah, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Makanya ketika kita membaca dalam salat itu, kita dituntut fokus, perhatian dengan apa yang kita baca. Perhatikan apa yang kita baca ya. Jangan cuma baca begitu aja, baca kemudian melamun ke sana kemari. Baca dan perhatian apa yang kita baca. Itu penting agar doa itu didengar, agar amalan itu mendapatkan nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Seperti itu. Karena kalau seorang tidak memahami apa yang dia baca, meskipun dia berdoa, hatta misalkan dia berdoa dengan doa yang baik, nah, itu menjadi penyebab doanya tidak diterima oleh Allah. Kalau dia tidak memahami, dia tidak mengerti apa yang dia minta kepada Allah. Nabi SAW beliau menyatakan, inna rajula la yusalli salata wa ma yuktabu lahu illa ushruha tus'uha thumunuha ila akhiril hadis. Seseorang itu mengerjakan salat namun dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali 1/10. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3/5. Disebutkan oleh Nabi SAW. Karena orang yang sholat itu berbeda-beda nilai yang didapat. Ada dua orang berada di shof yang sama, membaca dengan bacaan yang sama, gerakannya juga sama, tetapi pahala yang didapat masing-masing mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tergantung banyak hal. Salah satunya fokus dan perhatian, khusyuk dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, permintaan seseorang kepada Allah dalam suratul Fatihah tadi harus dibaca dengan qalbun aqil, qalbun yaqil, dengan hati yang bisa memahaminya, tidak hanya sekedar dibaca begitu saja tanpa memahaminya, tanpa meresapinya. Artinya dibaca tanpa seorang menyimak apa yang dia baca. Nah, tapi perhatian dengan apa yang dia baca. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jika dia membaca ayat tersebut, doa tadi dengan ikhlas, dengan tulus dan penuh perhatian, lalu Allah SWT mengabulkannya, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar, diberikan petunjuk oleh Allah SWT, dan itu sungguh memberi, merupakan kebaikan yang sangat besar. Taib, kita sampai pada lafaz azizun alaihi ma'anitum, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.